والعالمين وأشهده أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita kemarin bahas tentang apa? Yaitu tentang marfu'at, isim-isim yang marfu. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita minta tolong terlebih dahulu. Isim marfu' yang pertama apa ya? Siapa? Tamam. Isim marfu' yang pertama apa? Fa'il. Apa itu fa'il? Yang menunjukkan pelaku dari fi'il tersebut. Maka fa'il ini ada dua, yaitu zahir dan mudmar. Sebutkan contoh fa'il zahir. Makanya apa fa'il berupa isim zahir. Apa? Jaa thalibun. Contoh fa'il yang bentuknya adalah mudmar. Apa? Yurabtu, yaitu taknya. Yang zahir yang apa yang mudmar di situ ada dua, ada yang muttasil dan ada yang mustatir. Kalimat daraba, daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, mana yang bisa kita lihat? Daraba sama darabat. Ya maksudnya itu yang mustatir jawazan. Musadar yang jawazan. Ada musadar yang wujuban. Oh, tidak ada. Ya, tidak ada. Musadar jawazan. Ya, namun yang lainnya adalah muttasil. Yang lainnya adalah muttasil. Dhamir muttasil. Yaitu darab. Darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtuna, darabtu, darabna. Itu semuanya adalah fa'ilnya dhamir muttasil. Itu pada fi'il madhi. Tapi kalau pada fi'il mudhari', akan dinamati dulu ya. Kalau pada fi'il mudhari' yang mustatir apa? Yadribu yadribani yadribuna tadribu tadribani yadribna. Yang mustatir apa? Sama? Ya faluhuwa sama tafaluhya, ini fa'alnya dhamir musyatir. Apa? Jawazan atau wujuban? Jawazan. Ataupun yang wujuban apa? Taf'alu anta. Iya. Mungkin apa? Af'alu ana. Ya, af'alu ana dan naf'alu nahnu. Itu fa'alnya berupa dhamir musyatir wujuban. Ataupun yang lainnya yang adalah af'al khamsah, berarti marfu'nya dengan subutun nun. Dan yang bersama dengan nun misalnya berarti hukumnya apa? Mabni, mabni ala sukun. Kalau fi'il amr misalnya idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Idrib fa'alnya apa? Dhamir musyatir wujuban takdiru apa? Idrib anta. Idrib, idriba, idribu, idriba, idribu. Itu fa'alnya apa Pak Imam? Idriba, alitasmiyah. Idribu fa'alnya apa? Oh, sama. Idribi apa fa'alnya? Ya, mu'annasah. مخاطبة، اضربي يا مؤنثة مخاطبة، اضربا بفعل ألف تسمية، اضربنا بفعل نعمل نا يتمنون مثل ثم سنفع مثلا ما سن تنتاو مب لا بالفعل لا بالفعل لا بالفعل إذا فعلا لا بالفعل إذا فعلا اسم مرفوع يعني هذا isim marfu yang tidak disebutkan bersama dia bersama isim yang marfu tersebut fa'iluhu itu fa'ilnya yang naibul fa'il itu asalnya apa Pak Imam? Asalnya adalah maf'ul bih. Maf'ul bih kalau fa'ilnya tidak disebutkan maka maf'ul bih dia menempati kedudukannya fa'il. Maf'ul bih kalau tidak disebutkan fa'ilnya maka dia menempati kedudukannya fa'il yaitu apa? Marfu dan fa'ilnya dirubah menjadi apa? Apa tadi? Fa'ilnya diganti apa? Maklum apa majhul? Diganti majhul. Misalnya apa? Qatala Muhammadun al-kafira. Qatala Muhammadun al-kafira. Al-kafir ini sebagai apa? Maf'ul bih. Muhammad ini sebagai fa'il. Kalau Muhammadun tidak disebutkan maka maf'ul bih dia menempati kedudukannya fa'il yaitu marfu. Al-kafir menjadi al-kafiru tapi fa'ilnya harus dirubah menjadi apa? Maj'ul yaitu wazan fu'ila atau yuf'alu. Atau kutila apa? Al-kafiru. Kutila al-kafiru. Ya kutila al-kafiru. Qara'tul Qur'ana. Qara'tul Qur'ana. Kalau fa'alnya dihilangkan menjadi apa? Qara'tul Qur'ana. Kalau fa'alnya dihilangkan menjadi apa? Qara'tul Qur'ana. Qara'tu ta'il sebagai fa'il. Al-Qur'an sebagai maf'ul bi. Kalau fa'alnya dihilangkan menjadi apa? Apa? Tak dengar? Yang apa harakannya harakannya? Qur'an, Qur'an apa Qur'an? Qur'an, Qur'al, Qur'an. Qur'al Qur'an. Ya, Qur'an Al-Qur'an. Ya. Kalau nasahani al-ustadu, nasahani al-ustadu, ustad telah menasihati aku. Nasahani al-ustadu, kalau al-ustadunya dihilangkan jadi apa? Nasihana. Oh. Aku telah dinasihati. Saya yang disebutkan jadi. Nasihani al-ustaz jadi apa Ali? Ketika fa'alnya dihilangkan jadi apa? Apa baik bang? Nusyahtu ya sama apa naibul fa'il dari yang zahir dan ada yang mudmar. Nusyahtu ini mudmar berarti disebutkan di sini duribtu duribna duribtu asalnya apa dorobani jadi duribtu dorobani muhammadun jadi duribtu duribna dorobana muhammadun muhammadnya dihilangkan jadi duribna duribta yaitu dorobaka. Ya, dorobaka Muhammadun jadi duribta. Atau misalnya dorobuka, misalnya dorobuka, fa-nya bapak ibu, wau jamal, apa artinya dorobuka? Mereka telah memukul engkau, memukulmu. Kalau mereka nya dihilangkan, wau jamal dihilangkan jadi apa? Dorita, santa, dorita, doribtuma. Ya, dorobtuma misalnya dorobukuma, ya, dorobukuma. Mereka telah memukuli kalian berdua. Ya, kalau wawu jamaknya dihilangkan jadi dorobtuma. Dorobtum misalnya dorobakum, jadi dorobtum. Dorobtunna yaitu dorobakunna, jadi dorobtunna. Duriba dari doroba, duriba. Ya, dorobat dari duribat. Doriba dari Dorobahuma, ya. Dorobahuma al-ustadu, ya. Jadi Doriba, Doribu, Dorobakum, Dorobakum, Doribu ya, Dorobahum, ya. Dorobahum misalnya, Dorobahum Abi misalnya, Dorobahum Abi. Mereka telah di Abi telah memukuli mereka. Lalu dihilangkan jadi doribu, doribna. Misalnya apa? Doroba hunna, doroba hunna al ustazatu, al mudarrisatu, doroba hunna al mudarrisatu misalnya. Jelas ya? Dan fa'il dan lain-lain fa'il, ya, bisa dibaca lagi ya. Dan bab mubtada wal khabar kita sudah baca mubtada Pak Bayunya sudah. Sekarang khabar. Sekarang khabar. Ya, kita mubtada dulu. Mubtada babul mubtada wal khabar al mubtada wal ismul marfu'ul 'ari. 'Ari apa arti 'ari? Apa ini? Kosong. Anil awamil lafziyah dari amil-amil lafziyah. Apa yang dimaksud dengan amil lafziyah? Aman. Ya apa imam anil awamil lafziyah maksudnya apa awamil lafziyah ya apa kana wa akhwatuha inna wa akhwatuha zanantu wa akhwatuha yaitu kalau mubtada khabar kemasukan kana wa akhwatuha kana amsa asba'atuha zala batasara. Kalau kemasukan kana wa khwatuha, apakah masih dikatakan mubtada? Apa? Kalau kemasukan kana menjadi apa? Isim kana, tidak menjadi mubtada. Dan khabar mubtada bukan khabar mubtada, tapi menjadi apa? Khabar kana. Ini menjadi khabar kana. Dia adalah isim marfu yang kosong dari amil-amil lafziyah. Yang kosong dari amil-amil lafziyah. Ya. Wal khabaru dan khabar itu adalah al ismul marfu'u isim yang marfu' al musnadu ilaihi yang disandarkan kepadanya kepada mubtada. Nahu zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Ya, berdiri disandarkan pada siapa? Zaid. Disandarkan pada Zaid. Ya, yaitu Zaid lah yang melakukan perbuatan itu. Zaid berdiri. Wa zaidani qa'imani wa zaiduna qa'imuna. Selesai ya? Ya, jadi khabar itu al-musnad ilal mubtada, yang dimusnadkan, yang disandarkan kepada mubtada, sehingga khabar itu dia menjadi apa? Tafsir, penjelas. Menjadi penjelas bagi mubtada ya. Yang kalimat itu tidaklah sempurna kecuali apabila adalah ada apa? Ada khabarnya. Mubtada tanpa khabar ya enggak mungkin. Ya, maka itu adalah salah, salah ucap, salah tulis. Misalnya misalnya Muhammadun Muhammadun alladhi fil fasli. Ya, sudah begitu saja. Muhammad yang ada di dalam kelas. Kenapa? Harus ada khabarnya sebagai penjelas, pentafsir. Muhammadun alladhi fil fasli akhuka. Apa khabarnya? Muhammadin alladhi fil fasli akhuka. Khabarnya apa? Ali. Akhuka. Jadi dicari mana sebagai penjelas. Muhammad yang ada di dalam kelas adalah saudaramu. Kalau enggak ada khabar, maka jumlah itu naqis, jadi tidak sempurna, ada kekurangan. Ya, sehingga khabar itu menjadi musnad ilal mubtada, yang menjadi musnad yang bersandar kepada mubtada, yang disandarkan kepada mubtada. Ya. Kemudian mubtada itu ada yang zahir dan ada yang mudmar. Zahir yaitu ya sebagaimana banyak ya, zahir itu ya, zahir itu bukan dhamir. Ya mubtada zahir misalnya al-baitu kabirun, rumah itu besar. Al-masjidu jamilun, masjid itu indah. Itu zahir. Dan ada yang mudmar. Mudmar berupa apa? Isim berupa domir munfasil. Harus datangkan domir munfasil. Nggak bisa domir mutasil, nggak bisa. Harus munfasil karena dia berdiri sendiri. Ya. Fadzahiru mataqaddama dzikruhu, apa yang telah lewat penyebutannya. Wal mudmaru adalah isna asyara, ada 12. Wa ya ana nahnu wa anta anti antuma antuma antunna wa hiya huma hum hunna. Nahu jamannya adalah ana qaimun nahnu qaimuna ma asbah dzalik. Kenapa serupa dengan itu? Jelas ya? Ana nahnu anta anti antuma antum antunna, bisa dibaca lagi ya tentang penggunaannya untuk apa. Kemudian yang berikutnya adalah anwa'ul khabar, macam-macam khabar. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wal khabaru qismani, dan khabar itu ada dua macam, mufradun wa ghairu mufradin. Ada khabar mufrad dan ada khabar ghairu mufrad. Dilihat syarahnya di bawah. Al khabaru nau'ani, khabar itu ada dua macam, mufrad wa ghairu mufrad, mufrad dan yang bukan mufrad. Apa yang dimaksud dengan mufrad? Apakah mufrad itu yang dimaksud adalah satu tunggal? Bukan. Maksud dari mufrad itu adalah malaysa jumlatan walaysa biha jumlatin. Ya, yang dimaksud dengan khabar, fal khabar mufrad, maka khabar yang mufrad huwa, dia adalah malaysa jumlatan, apa yang dia bukan jumlah, wala syibha jumlatin, dan tidak pula syibhu jumlah. Jumlah itu ismiyah wal fi'liyah. Jumlah itu jar majrur wa dzaraf. Ya, dilihat matannya, kembali ke matan atas. Wa ghairu mufradi arba'atu asya, dan yang tidak mufrad, yang bukan mufrad, ada empat macam. Al-jar wal-mujurur wal-zaraf fi'l wa-fa'ilihi wal-fi'lu ma'a-fa'ilihi wal-mubtada'u ma'a-khabarihi. Ya, mubtada' fi'l ma'a-fa'ilihi wal-mubtada' fi'l ma'a-fa'ilihi namanya apa? Jumlah apa? Fi'liyah. Wal-mubtada'u ma'a-khabarihi namanya apa? Jumlah ismiyah. Walahu dhali jumlah ismiyah. Lahu qaulika, contohnya adalah perkataanmu Zaidun fiddari. Zaidun fiddari, khabarnya berupa apa ini? Tadi mana khabarnya? Jar wal mujur yaitu fiddari sebagai khabar. Zaidun indaka, bentuknya apa ini? Khabarnya bentuknya apa? Amam? Zarf yaitu inda, dadar zarf. Zarf makan apa zaman? Di sisi mu. Apa? Zaman apa makan? Di sisi mu. Berarti di sisimu berarti apa? Berada di sisimu apa ini? Makan. Ya, zaman itu waktu, makannya tempat. Zaidun qama abuhu. Zaidun qama abuhu. Ini khabar Zaidun mubtada, khabarnya berupa apa? Amad. Qama abuhu, qama abuhu. Berarti jumlahnya maka khabarnya berupa apa? Jumlah, jumlah apa? Ismiyah apa fi'liyah? Apa? Fi'liyah, yaitu qama abuhu fi'l. Fi'l wa fa'il fi mahalli rafi'il khabar. Zaidun jariyatun dhahibatun. Khabar ini berupa apa, Pak Imam? Jumlah ismiyah, yaitu jariyatun mubtada dhahibatun khabar. Zaidun itu mubtada, khabarnya itu jumlah. Ini jariyatun dhahibatun itu jumlah fi mahalli rafi'il khabar. Sekarang dilihat kelanjutannya. Fal khabarul mufrad huwa ma laisa jumlatan wa la syabiha jumlatin. Mufrad itu adalah, dia adalah apa-apa yang bukan jumlah dan bukan syabih jumlah. Ya, khabarnya mufrad walaupun musanna ataupun jama', enggak masalah. Yang penting dia itu bukan jumlah dan bukan syabih jumlah. Zaidun qa'imun, zaidani qa'imani, insanna zaiduna qa'imuna jama'. Jelas ya. Wal khabaru ghairu mufradin naw'an. Dan khabar yang bukan mufrad ada dua macam, yaitu jumlatun wa syibhu jumlatin. Ya. Khabar berupa ghairu mufrad ada dua, yaitu khabar berupa jumlah atau syibhu jumlatin. Wal jumlatu, sekarang dirinci khabar berupa jumlah, nanti yang jumlah setelah ini. Wal jumlatu dan khabar berupa jumlah nau'an ada dua, yaitu ismiyah wa fi'liyah. Ismiyah hiya allati tabda'u bil ismi. Hiya allati tabda'u bil ismi, ya, tabda'u bil ismi. Lahu zaidun jariyatuhu dhahibatun. Setelah ya. Fal ismiyah, maka ismiyah itu adalah allati yang tubda'u, dia dimulai bil ismi dengan isim, yaitu apa? Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Yang mana? Yang jumlah ismiyah ini yaitu jariyatuhu, ya, jariyatuhu dhahibatun. Itu berupa khabar, itu adalah khabar, khabarnya berupa apa? Jumlah ismiyah yang diawali oleh isim. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali oleh isim, diawali dengan isim. Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Wal fi'liyah, kemudian khabar berupa jumlah fi'liyah. Hiya allati tubda'u bi fi'lin. Dia, dia yaitu fi'liyah, allati yang tubda'u, dimulai jumlah tersebut bi fi'lin, dengan fi'il. Ya. Lahu contohnya Zaidun qama abuhu. Qama abuhu ini khabar berupa apa? Fi'il wal fa'il, jumlah fi'liyah. Wa syubhul jumlatin naw'an, dan yang syubhul jumlah, yang menyerupai jumlah ada dua macam, yaitu jar majrur wa dzaraf. Ya, khabarnya berupa jar majrur wa dzaraf. Maka yang jar majrur contohnya Zaidun fiddari. Khabarnya apa? Yaitu fiddari. Ya, Zaidun fiddari. Fiddari itu sebagai khabar berupa jar wal majrur wa dzaraf. Kemudian Zaidun indaka. Indaka ini dzaraf. Ya. Falhasil anna al-khabar, bahwa khabar ala tafsil, di atas rincian khamsatu anwa'in, ada lima macam. Mufradun wa jumlatu ismiyatin wa jumlatun fi'liyatin jar wa jar wa dharaf. Ya, ada yang mufrad. Mufrad itu apa? Bukan jumlah dan bukan simhul jumlah. Khabar berupa mufrad. Contohnya apa? Ali, khabar berupa mufrad. Zaidun qa'imun. Ya, kemudian berikutnya adalah jumlah ismiyah. Sebutkan contohnya. Hamam khabar ya. Ya. Zaitun apa? Kariyaduhu zahibatun. Itu khabarnya berupa jumlah ismiyah. Sekarang khabar berupa jumlah fi'liyah. Contohnya mas Mas Muhammad Zaitun Qama'ahu. Kemudian jar majrur contohnya apa? Taiwan. Zaidun fi dari. Khabar berupa dzarf contohnya apa? Zaidun indaka atau Zaidun ma'aka. Muhammadun tahta syajarati misalnya. Ya tahta syajarat. Atau apa? Yaitu zarf itu tahta, khalfa, tahta, fauqa, khalfa, amama, qudama, tilqa'a, samma, huna, hunaka, itu zarf. Bisa dilihat di khattab atau di akram. Khabar itu ada dua, mufrad dan ghairu mufrad. Mufrad contohnya adalah Zaidun qa'imun. Mufrad di sini maknanya apa? Ya, untuk mengingat yang tadi, mufrad maknanya apa? Aman? Maknanya satu jumlah dan syabihan bil jumlah. Walaupun apa? Misalnya atau kama, tidak masalah. Karena maksud dari mufrad adalah yang bukan jumlah dan bukan syabihan jumlah. Adapun ghairu mufrad ada dua, yaitu jumlah dan syabihan jumlah. Maksud dari jumlah itu apa? Adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu jumlah yang terdiri dari apa? Aman? Yang tadi khabar. Kalau fi'liyah jumlah yang apa? Fi'l dan fa'il. Ya, contoh dari jumlah ismiyah Zaidun jariyatun zahibatun. Contoh yang fi'liyah Zaidun qawma abuhu. Ya qawma abuhu fi'l dan fa'il. Ya, dapat syarat jumlah jar majrur contohnya Zaidun fitari, fitari jar majrur atau zarf Zaidun indaka. Jelas ya, ada iskan. Ya, sebelum kita melihat syaratnya, saya sinyal yang kau kamar mandi. Itu contoh-contoh dari khabar berdasarkan dengan pembagiannya mufrad dan ghairu mufrad. Contoh khabar mufrad, fadal baca Mas Ali. Artinya apa? Perdamaian itu adalah baik. Ya, khabarnya apa? Khairun itu adalah khabar atau khabar mufrad. Ya. Berikutnya baca. Iya. Ya. Ya. Mubtada'nya apa? Asy-syamsu saja. Wal-qamaru itu ataf. Wal-qamaru itu ataf terhadap asy-syamsu. Mubtada'nya yaitu asy-syamsu wal qamaru itu adalah ataf. Ayatani min ayatillah. Ayatani ini adalah apa? Khabar. Ya, khabar mufrad. Walaupun misalnya karena arti mufrad bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Ayatani. Ya, apa artinya? Kemudian amsyiratun lil khabari al jumlatul ismiyah. Fadal baca. Al ghadabu madamun. Artinya apa? Ah. akhirnya adalah penyesalan. Ya, al-ghadabu akhiruhu nadamun. Khabarnya yang mana ya, Muhammad? Apa? Khabarnya berupa apa? Jumlah ismiyah. Yang mana? Bukan, akhiruhu. Akhiruhu nadamun. Yaitu jumlah akhiruhu nadamun, akhirnya adalah penyesalan. Ya, kalau khabar mufrad ya bukan jumlah, ya seperti asulhu khairun, bukan jumlah, khairun mufrad bukan jumlah, ayatani ini bukan jumlah, itu mufrad. Baik, kalau akhiruhu nadamun, akhiruhu mubtada nadamun khabar, kemudian mubtada khabar menjadi khabarnya mubtada yaitu al-ghadabu. Kemudian berikutnya apa ya? Tatalu yafalu alim. Apa artinya? Kitab manfaatnya besar. Kitab itu manfaatnya adalah besar. Kitab itu manfaatnya adalah besar. Nah, khabarnya apa? Khabarnya jumlahnya naf'uhu azimun. Kemudian amsalatun lil khabarin jumlatul fi'liyah. Khabar yang bentuknya adalah jumlah fi'liyah. Fadhal. Apa artinya? As-sidqu itu apa artinya? Hah? Apa? Kejujuran, bukan apa? Kejujuran. Yanju apa ada yanju? Apa? Nah, diartikan asyidiku apa artinya? Yang mengucapkannya. Jujuran akan menyelamatkan orang yang mengucapkannya. Ya. Betul? Apa Muhammad? Menyelamatkan orang yang mengucapkannya. Ya begitu lah ya. Ya maknanya ya enggak salah, betul lah, tapi tidak demikian. Qailuhu sebagai apa? Fa'il. Ya. Khabarnya berupa jumlah ismi fi'liyah yaitu janju qailuhu. Qailuhu sebagai fa'il, janju itu fi'ilnya, as-sidqu itu mubtada. Khabarnya berupa jumlah fi'liyah yang jufa qailuhu. Berarti artinya adalah kejujuran orang yang mengucapkannya akan selamat. Orang yang mengucapkan kejujuran akan selamat. Kalau menyelamatkan orang yang mengucapkannya, maka seakan-akan qailuhu sebagai maf'ul bih. Yang ju fa'alnya huwa daripada asyidiku. Tidak. Tapi fa'alnya adalah qa'iluhu. Jujuran orang yang mengucapkan jujuran tersebut akan selamat. Al-mu'addabu yuhibbuhu ikhwanuhu. Al-mu'addabu orang yang beradab, yuhibbuhu akan dicintai dia, ikhwanuhu oleh teman-temannya. Ini khabar berupa apa? Jumlah fi'liyah. Kemudian khabar berupa syu'ul jumlah. Syu'ul jumlah itu jar majrur wa dzaraf. Fadhal baca ya. Barakah itu fil. Iya. Barakah itu ada pada pagi hari. Fil bukur pagi hari. Jangan. Apa ya? Wala film kubur enggak ya. Waktu pagi kubur. Wan an-namimatu min al-khisali al-damimati as-safaru wadan. Oh ya, ini contoh lain. An-namimatu min khisali al-damimati. Ya. apa artinya Pak Imam? Fisal itu perangai. Namanya termasuk perangai yang tamima. Apa tamima? Ter terkecewa. As-safaru ghadan. Khabarnya berubah apa? Apa? Syai berjumlah, tapi yang apa? Yang syai berjumlah itu ada cara majur wa dharaf. As-safaru ghadan berarti apa? Dharaf. As-safaru ghadan itu dharaf. As-safaru ghadan sebagai khabarnya. Padahal di sudah ada Arab, ada lebih baca Allahu Rabbuna. Allahu Rabbuna, Allah mubtada Rabbuna adalah khabar ya. Dan dia mudhaf wa naf fi mahalli jar mudhaf ilayh. Ini sama dipaham ya. Ya, contoh yang kedua. Antum ashaddu khalqan. Fadl Muhammad. Antum a hamzah harful istifham. Khitabi Balmin Lil Jamaah. Ya, berhenti dulu. A'antum A'antum hamzahnya itu adalah istifham. Ya, ada posisinya dalam i'rab. A'antum apakah antum kalian. Ya, antum itu merupakan dhamir munfasil mabni ala sukun, yaitu yang dilihat adalah nunnya an, ya, an itu dhamir. Maka dikatakan di sini mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian ta antum, ta itu harfu khitab wal mim lil jama'. Harfu khitab wal mim itu alamat jama'. Ya, kita lanjutkan asyaddu. Itu sebagai khabarnya, khabar mubtada. Kemudian nahnu ansarullah, Allah wa iman. Ia asaya, dia adalah tongkatku, asaya. Ya muda kalim. Ya, fadal kalim. At-ta'adzum. Ya, itu fi'l raf'in mubtada. Asaya itu adalah khabar mubtada. Tapi marfu' ilaihi nama dhamma muqaddara 'ala al-alif. Asa. Ya, 'ala al-alif. Mana min dhuhuri hatta 'adhu. Wa huwa mudhaf. Itu asa itu adalah mudhaf. Wal ya mutakallim dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli jarri mudhaf ilaihi. Kemudian wahum fiha khaliduna. فيها كان مجرور متعلقان باسم الفاعل خالدين خالدين فقد مبتدا مفعول على متناهى الماضي نيابه عن الجمله بان يكون صلوات الله هم خالدون هم مبتدا خالدون خبر يا فيها itu جار وجار متعلق dengan فعل خالدون di dalam ya di dalam apa di dalam fiha yaitu finnar ya finnar kenapa finnar itu khaliduna mereka kekal terkait dengan perbuatan khaliduna ya, kan? Dan ulaika ma'wahum an-nar kata Muhammad yang pernah seorang kabarnya berupa apa? jumlah ismiyah yaitu ma'wahu menar ma'wa itu adalah mubtada an-nar adalah khabar maka ma'wahu menar mubtada khabar ini dia menjadi khabar bagi mubtada yang pertama yaitu apa? Apa? Yaitu ula ika yaitu ula i kafir harfur futab jelas ya? الله يبسط الرزق فضل الله تعالى الله يبسط الرزق فضل الله تعالى يقول الله ينزل بها الجنة والبرد أبسط فلن جرى يقول ما ينزل بها الجنة والبرد على آخره فأعرف يمر مفتكر جمزا كبير هو الرزق مفعول به منصوب على وجه الاسبوع الحكم الله وجه على آخره من جملة وتكبيرة Ya, Allah ya bersyukur rizqa sebagai maf'ul bihi maksud ya. Tetapi apa jumlah fi'liyah dari yabsutu itu fi mahali rafin khabar mubtada yaitu Allah Azza wa Jalla khabar mubtada yang jelas itu jelala ini berarti khabarnya berupa apa? Jumlah fi'liyah berarti dia bersyukur rizqa ya alhamdulillah saja amin Alhamdulillah mubtada lillahi itu jar mujrur khabar. Warraqbu asfala minkum. Fadal. Warraqbu asfala minkum. Warraqbu mubtada mansub ala nasbi dhamma dhamma. Asfala daru yarfu makanin mansub ala nasbi fathu wa lam muta'alliqan. Muta'alliqan. Muta'alliqan bi mansub fi khabar mubtada. Mungkin jerman dirurun mutalikon di mana tu sisi sisi yang diaskan. Iya. Warrakbu asfala minkum. Warrakbu itu mubtada. Asfala itu adalah dzarfu makan mansub. Berarti khabarnya berupa dzarf. Minkum itu jar mujrur muta'alliqani bi mahdhufi sifati asfala. Allahu a'lam. Minkum itu jar mujrur dia terkait dengan mahdhuf sifat bagi asfala. Allahu a'lam. Di sini syaratnya apa? Warraqbu asfala. Asfala di sini adalah dzaraf. Dzaraf dia bisa menjadi khabar yaitu khabar apa? Syubhul jumlah. Sobar tadi ada berapa ini? Berapa ini? Jumlah dan jumlah. Jumlah. Kalau jumlah ada berapa? Apa? Apa itu? Iya. Jumlah ada berapa? Ada berapa sih jumlah itu? Sebelum jumlahnya itu cara macam buat garaf ini cuma cuan macam cara macam buat garaf itu macam-macam dari khabar. Kemudian dilihat ayin al mubtada awal khabara wa bayin law al khabar fi jumalil atiyati. Ya, tentukanlah mubtada dan khabar dan jelaskanlah jenis khabar di jumlah berikut ini. Ya, khabar mufrad atau jumlah atau sebut jumlah. Ya. As-sabru diyaun, tandanya apa Pak Imam? As-sabru, khabarnya apa? Diyaun. Kemudian khabar ini bentuknya apa? Nau'nya apa? Apa? Mufrad, asunta. Al-matlumu du'a'uhum mustajabatun. Nah, diartikan dulu, Ali. Ya, orang yang terzalimi doanya adalah mustajab. Ya, ibadahnya apa, Mas Ali? Al-Madlum itu ibadah. Khabarnya berapa? Apa? Ya, enggak. Ya, apa? Ibadahnya Al-Madlum. Khabarnya apa? Khabarnya. Khabarnya apa? Al-Madlum itu mubtada, khabarnya apa? Doa'uhu mustajabun. Doa'uhu mustajabun. Ini khabarnya, berarti jenis khabarnya apa? Khabar apa? Mufrad, gharu mufrad, gharu gharu mufrad apa? Jumlah, yaitu jumlah ismiyah. Doa'uhu mubtada mustajabun khabar. Ya, jumlah mubtada khabar itu khabar bagi yang pertama yaitu Al-Madlum. Al-ajalatu minas syaitan. Khabarnya apa? Al-ajalatu khabarnya apa? Minas syaitan. Berarti khabarnya berupa apa ini? Lalu al-khabar apa? Yaitu syubhul jumlah jar majrur. Allah yarfa'uka. Allah akan mengangkat engkau. Allah akan mengangkat dirimu. Nah, mutadaknya apa? Allah, eh? Berbeda. Apa? Apa itu? Apa? Al? Yuhibbuhu ikhwanuhu. Iya, iya. Ya sekarang Allah yarfa'uka aja, kan gampang. Ya, Allah yarfa'uka. Apa mutadanya? Allah lafzul jalalah. Kemudian khabarnya apa? Yarfa'uka. Jenis khabarnya apa ini? Jumlah fi'liyah. Imla'il faragh. Ya. Isilah tempat yang kosong bil mubtada'i al-munasibi, dengan mubtada' yang cocok. Fi ma ya'ti minal jumali. Ada perkara-perkara berikut ini dari jumlah dan kalimat. Ya. Ya, mu'addabun, contoh bagaimana? Mu'addabun artinya yang terdidik. At-talibu mu'addab. Hadha talibu. Hadha talibu mu'addab. Iya, hadha talibu mu'addabun. Mudaranya apa? Hadha. Hadha talibu. At-talibu sebagai apa? Hadha talibu mu'addabun. Iya, betul dari hati. Mudhi'atun, betul Ali. Mudhi'atun itu bercahaya. Matahari itu bercahaya. Iya, asy-syamsu mudhi'atun. Atau al-misbahu mudhi'un. Al-misbah mudhakar ya, al-misbahu mudhi'un. Itu ayat. مفتوحتان مثلا أحسنت إملا الفراغ بالخبر المناسب فيما يأتي من الجمل السماء يبري الخبر يتكون شوي السماء طبعا sama'u langit itu adalah apa? Indah as-sama'u jamil as-sama'u ba'idun langit itu jauh al-kitabani fadal apa Pak Imam al-kitabani syagirani syagirani الكتابان صغيران الطلاب أبا علي تجر الله سنتا أعرب قوله تعالى والله يقول الحق والله يقول الحق أرضي أبا علي يا الله بركاته كبنارا يا تيرب والله سبحانه أبا أمام والله دل يقول وفاعله هو عائد إلى كمالي مدى كمالي مدى يقول الله والله يقول يقول يقول, يقول الله الحق ايش متابعه امام ولا ما تروح في محل رفع خبر مبتدا سند جمله من الفعل الفاعل في محل رفع خبر مبتدا والحمد لله خير شيء يعني أجاب لسألين إن شاء الله كلمة تعبر من مطا يتو تبال مواسح يعني هبس حكم مبتدا يتو كان وخواتها إلا وخواتها وظلمتم وخواتها إلا نشعر بها وكاشر لنا